akidah yang tepat sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya perkara akidah ini, akidah yang sahihah ini, adalah bahwasanya tidaklah bisa seorang hamba beramal dengan suatu amalan dan amalan tersebut bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali jika hamba tersebut memiliki akidah yang sahihah. Hamba tersebut di dalam kalbunya memiliki akidah yang sahihah, keyakinan-keyakinan agama yang lurus, yang benar sesuai dengan Al-Quran was Sunnah. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an, bahwa syarat diterimanya sebuah amalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jika amalan tersebut terpenuhi padanya 3 kriteria. Ya. 3 kriteria atau sering dikenal dan disebut dengan syurut qabulil amal. Syarat-syarat diterimanya amalan. Sebagian ulama ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah menyebutkan cukup 2 syarat saja. Ya. Apa 2 syarat itu? Al-ikhlas wal mutaba'. Pelakunya, pelaku amalan tersebut harus ikhlas kepada Allah ketika mengerjakan amalan tersebut, dan amalan tersebut harus sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Namun sebagian ulama yang lain melengkapi syarat ini dengan syarat yang ketiga. Dan sebenarnya baik itu 2 syarat maupun 3 syarat saling melengkapi. Bukan berarti yang sebagian ulama yang menyebutkan 2 syarat saja itu menafikan syarat yang ketiga, tidak. Namun sebagian ulama yang menyebutkan 3 syarat ini melengkapi hal itu. Sebagaimana Asy-Syaikh As-Singkiti rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang masyhur, penulis kitab Adwa'ul Bayan, Al-Imam Asy-Syinqiti rahimahullahu taala, di dalam kitabnya, kitab tafsirnya yang beliau beri judul dengan Adwa'ul Bayan, ketika beliau menjelaskan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, man 'amila 'amalan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amalan saleh, baik dia adalah seorang laki-laki au unsa atau seorang perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan balas dia dengan ganjaran yang lebih baik, yang lebih mulia daripada apa yang telah dia kerjakan. Ketika mensyarah dan menafsirkan ayat ini, Al-Imam Asy-Syinqiti rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya amalan saleh yang dimaksud di dalam ayat ini dan di dalam seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, jika disebutkan lafaz al-amal as-salih, amalan saleh, maka adalah yang dimaksud adalah amalan yang terpenuhi padanya 3 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu al-muwafaqah lima jaa bihin nabi. Al-muwafaqatu lima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah atau dengan kata lain al-mutaba'ah, al-ittiba', ya, mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah syarat yang pertama dari syarat-syarat diterimanya amalan yang merupakan realisasi dari firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian maka ambillah. Apa-apa yang dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam maka ambillah. Amalkanlah, ikutilah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh beliau, oleh Rasulullah shalawatu rabbi wasalamu alaihi, maka tinggalkanlah, jauhilah. Ya, ini syarat yang pertama dari syarat diterimanya amalan, yaitu apa? Al-muwafaqah lima ja'a bihin nabi, atau dengan istilah lain al-mutaba'ah awil ittiba'. Ya. Adapun syarat yang kedua adalah al-ikhlas lillahi azza wa jal, ikhlas ketika melakukan amalan tersebut. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama ini, amalan ini hanya untuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barulah kemudian beliau menjelaskan syarat yang ketiga. Ya, syarat ketiga dari syarat-syarat diterimanya amalan adalah ayyubna ala asasil aqidah as-sahihah. Ya. Amalan tersebut harus dibangun di atas aqidah yang sahihah. Pelaku amalan tersebut harus memiliki aqidah yang lurus, yang benar, yang sahihah. Ya. Dan makna ini, waalaikumsalam warahmatullahi. Makna ini bisa kita ambil sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau Al-Imam Syinqiti rahimahullah. Syarat yang ketiga ini bisa kita ambil dari ayat tadi. Man 'amila 'amalan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal sebuah amal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, ada qaidnya, ada keterangannya, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mukmin, seorang yang memiliki iman yang lurus, seorang yang memiliki akidah yang sahihah, seseorang yang memiliki keyakinan-keyakinan yang lurus, yang benar sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah. Ya. Jadi tidak sekedar beramal amalan sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas, ya, tapi juga harus ada syarat yang ketiga, yaitu pelakunya memiliki akidah yang sahihah, memiliki keyakinan-keyakinan yang benar di dalam kalbunya. Itu bisa diambil dari mafhum ayat tersebut, ya. Sehingga seseorang yang mengamalkan amalan namun dia tidak memiliki akidah yang sahihah, maka dia tidak akan mendapatkan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan kata lain amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayat, banyak ayat, namun salah satunya adalah dalam sebuah ayat di mana Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datang, kami mendatangi amalan-amalan yang telah mereka lakukan, faja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu-debu yang berterbangan, yaitu amalannya sia-sia, amalannya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa na'udzubillahi min dzalik. Amalan-amalannya tidak diterima di sisi Allah, ya, tertolak. Karena apa? Karena dia tidak memiliki iman yang sahih, tidak memiliki akidah yang sahihah, sehingga amalan-amalannya seperti habaan mansura, seperti debu-debu yang berterbangan sia-sia. Nah, demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini menunjukkan kepada kita pentingnya bagi kita untuk mempelajari akidah yang sahihah, sehingga kita bisa memperbaiki akidah-akidah kita yang mungkin selama ini masih belum benar, masih belum sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Maka kita pelajari kutubul akidah sehingga kita bisa berakidah dengan akidah yang sahihah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya permasalahan akidah ini menjadikan para ulama kita, ulama'u ahli sunnati wal jamaah, memiliki ihtimam yang besar, memiliki perhatian yang sangat besar tentang terhadap permasalahan ini, terhadap bab ini, hadal maudhu, yaitu perkara akidah, permasalahan akidah. Ulama kita memiliki ihtimam yang besar, perhatian yang besar, sejak para ulama kita yang mutaqaddimun, ulama ussalaf, ulama-ulama sunnah di masa yang lampau, sehingga bisa kita dapati sangat banyak kutubul akidah yang ditulis oleh para ulama kita dari kalangan mutaqaddimin. Di antaranya kitab yang mereka tulis dalam permasalahan ini misalnya seperti As-Sunnah, kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Abdullah bin Al-Imami Ahmad. Jadi putranya Al-Imamu Ahmad yang bernama Abdullah juga memiliki kitab yang namanya As-Sunnah, yang berisi permasalahan-permasalahan akidah. Begitu juga As-Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Khallal rahimahullahu ta'ala. Begitu juga kitab yang lain, semisal kitab As-Syari'ah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Dan kitab yang lain semisal Syarhu I'tiqad Ahli Sunnati yang ditulis oleh Al-Imamul Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala. Dan juga kitab semisal Aqidatus Salaf Ashabil Hadith yang ditulis oleh Al-Imam As-Saduni. Dan kitab-kitab yang lain yang sangat banyak jumlahnya, ya. Sampai pun para penulis dan penyusun kitab Kutubus Sittah, kitab-kitab hadith yang enam, kitab-kitab hadith induk yang jumlahnya enam, sebagian penyusunnya memasukkan perkara akidah ini di dalam kitab hadithnya. Semisal Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, di dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari, beliau memasukkan setidaknya tiga bab yang menjelaskan di dalamnya hadis-hadis tentang perkara akidah. Kitabul Iman, Kitabul I'tisam, dan Kitabul Tauhid. Ketiga kitab ini terdapat di dalam kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan hadis-hadis yang di dalamnya, yang disebutkan beliau di dalamnya, adalah hadis-hadis yang terkait permasalahan akidah. Begitu juga Al-Imam Muslim rahimahullah, di dalam kitab sahihnya Sahih Muslim, beliau membuat sebuah kitab yang berjudul Kitabul Iman, yang tidak lain isinya adalah hadis-hadis yang berbicara masalah iman dan akidah. Begitu juga Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, Sahibu Sunan, penulis kitab Sunan Abi Dawud, ya. Di dalam kitabnya, di akhir-akhir kitab sunannya itu, beliau mencantumkan sebuah kitab yang beliau namai dengan kitab Kitabus Sunnah, ya. Kitabus Sunnah. Demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyaknya ulama ahli sunnati wal jamaah yang menulis kitab-kitab di dalam permasalahan akidah ini menunjukkan kepada kita pentingnya perkara akidah, pentingnya permasalahan akidah. Dan diantaranya, diantara kitab dari kitab-kitab akidah yang ada adalah kitab Usulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullahu taala. Yang inilah insyaallah, kitab inilah yang akan kita pelajari insyaallah kita mulai pada malam hari ini dan akan dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya insyaallah, yaitu kitab Usulus Sunnah lil Imami Ahmad. Pilihan kita jatuh pada kitab ini karena mungkin sudah pernah dipelajari oleh ikhwan yang ada di sini insyaallah, ya. Insyaallah ikhwan sudah pernah belajar tapi mungkin singkat, sehingga nanti kita akan ulangi lagi pelajaran ini, pelajaran kitab ini dengan syarah yang lebih meluas insyaallah. Dengan syarah yang lebih mendalam insyaallah. Ya. Kemudian juga alasan kedua kenapa kita memilih kitab ini Usulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad ini karena ukurannya yang kecil, ya. Ini termasuk risalah yang saghirah, risalah yang singkat sebenarnya, ya. Usulus Sunnah ini bukan termasuk kitab yang tebal, ya. Kitab yang besar bukan, hanya sebuah kitab kutai, kitab kecil, risalah yang singkat namun memiliki isi yang sangat bermanfaat dan sangat penting untuk kita ketahui terkait dengan permasalahan akidah ini. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, penulis kitab ini Usulus Sunnah, adalah seorang imam yang tidak asing lagi di telinga kita. Sering kita dengar nama beliau disebut-sebut, ya. Al-Imam Ahmad sering kita dengar. Siapa yang tidak kenal beliau, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau salah seorang imam dari imam madhab yang empat, ya. Seorang imam dari imam-imam madhab yang empat, sehingga sangat sering kita dengar nama beliau. Bahkan sebagian ulama menjuluki beliau sebagai imamu ahli sunnati wal jamaah, imamnya ahlu sunnah wal jamaah, karena memang posisi beliau, keilmuan beliau yang dan keimaman beliau yang diakui oleh para ulama dan para imam-imam ahli sunnah. Di zamannya, di zaman beliau hidup rahimahullah, beliau adalah seorang imam yang menjadi rujukan umat ketika itu. Dan mungkin sering kita dengar kisah beliau ketika terjadi fitnah khalqil Quran, ya. Fitnah khalqil Quran yang ketika itu pemerintah yang berkuasa ketika itu terpengaruh oleh madhab Mu'tazilah, terpengaruh oleh madhab Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Sehingga ketika itu para ulama banyak yang disiksa, banyak yang diuji oleh penguasa ketika itu. Madhab bahwasanya Al-Quran makhluk menjadi madhab resmi negara ketika itu. Sehingga penguasa memaksa rakyatnya, memaksa para ulama yang ada ketika itu rahimahumullahu jami'an untuk berakidah dengan akidah yang menyimpang ini, akidah yang kufur ini. Sehingga barang siapa yang tidak mau mengikuti madhab ini, keyakinan yang batil ini, maka dia akan disiksa, disiksa, dicambuk, dipenjara dan sebagainya. Bahkan tidak segan-segan lagi mereka untuk membunuh orang-orang yang tidak mau berakidah dengan akidah yang batil ini. Nah, termasuk Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala yang hidup di zaman itu. Beliau tidak lewat, tidak lepas dari fitnah itu. Beliau didatangi oleh perwakilan penguasa dan ditanya tentang akidah beliau mengenai Al-Qur'an dan beliau tetap tegar kokoh menjawab bahwasanya Al-Qur'an kalamullah wa laisa bimakhluq. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Beliau dipaksa dan dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, tapi beliau tidak mau, ya. Beliau tetap tegar dan kokoh di atas As-Sunnah, sehingga beliau harus rela berkorban untuk menjalani berbagai siksaan. Beliau dipenjara dengan kurun waktu yang tidak sebentar. Beliau dipenjara dalam kurun waktu yang lama, dan tentunya di dalam penjara tersebut beliau tidak lepas dari berbagai macam siksaan. Namun beliau tetap tegar, bersabar di atas As-Sunnah, sehingga jadilah beliau seorang imam yang menjadi rujukan umat ketika itu. Sehingga ketika fitnah yang berlangsung ketika itu semakin menjadi, semakin memuncak, sebagian fuqaha yang ada ketika itu, sebagian ahlul fiqh, ahli fikih yang ada ketika itu, sudah mulai tidak bersabar menghadapi kondisi yang sangat mencekam itu. Sehingga sebagian mereka, sebagian fuqaha Baghdad ketika itu mendatangi Al-Imamu Ahmad, mendatangi Al-Imamu Ahmad rahimahullah yang ketika itu masih di penjara, dan menyatakan, mengajak beliau untuk melakukan al-khuruj, melakukan khuruj, memberontak terhadap pemerintah ketika itu. Namun kata Al-Imamu Ahmad ketika mendengar pernyataan para fuqaha yang mendatangi beliau itu, beliau tetap tegar di atas sunnah. Bukan berarti karena beliau tersiksa di penjara, ya, lalu kemudian beliau tidak bersabar dan akhirnya mengambil jalan pintas yang menyelisih as-sunnah. Tidak demikian. Walaupun beliau kondisinya ketika itu di penjara dan disiksa, namun beliau menolak, menolak ajakan dan masukan sebagian fuqaha ketika itu untuk khuruj, memberontak terhadap pemerintah. Beliau menolaknya. Karena apa kata beliau? Hadza mukhalifun li sunnatir rasul. Perkara ini, khuruj, memberontak terhadap pemerintah ketika itu, tidak sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Karena akan menumpahkan darah kaum muslimin ketika itu, sehingga akhirnya mereka pun tidak melakukannya. Dan karena kesabaran yang ada pada diri Al-Imam Ahmad, akhirnya musibah itu, fitnah itu berangsur-angsur menjadi hilang. Fitnah itu menjadi mereda, dan akhirnya bergantilah khalifah ketika itu penguasa, dan akhirnya khalifah yang baru tidak lagi berakidah dengan akidah yang batilah itu, tidak lagi meyakini bahwasanya Al-Quran makhluk, ya. Akhirnya penguasa yang baru berakidah dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga fitnah khalqul Quran bisa selesai. Nah, syahid dari kisah yang kita dengarkan ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis, dari kisah ini adalah bahwasanya di setiap zaman, di setiap waktu, para ulama itu banyak jumlahnya. Ulama ahli fikih itu banyak jumlahnya. Ketika zaman Al-Imamu Ahmad tidak sedikit jumlah ulama, para ahli fikih, para muhaddits, jumlahnya tidak sedikit, sangat banyak. Namun ketika itu yang kokoh dan tegar di atas sunnah, yang nampak tegar di atas sunnah adalah Al-Imamu Ahmad, beliau rahimahullahu ta'ala. Adapun ulama yang lain, ahlu fikih yang lain, nah, tidak semuanya demikian. Walaupun mereka ulama, kita mengakui keutamaan mereka, namun yang dijadikan rujukan umat ketika itu hanyalah Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, sehingga beliau digelari dengan Imamu Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka begitu pula sunnatullah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sunnatullah menghendaki yang demikian. Bahwasanya di setiap zaman, di setiap waktu, pasti akan ada ulama-ulama yang akan menjadi rujukan umat, yang zahir, yang nampak dia tegar di atas as-sunnah, yang menjadi rujukan umat. Begitu juga di zaman kita hidup sekarang, semisal Al-Syeikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Ulama banyak, ulama sunnah banyak jumlahnya, tapi yang terlihat kokoh dan tegar di atas sunnah di antaranya adalah beliau, Al-Syeikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Rahim Hafizahullah Ta'ala. Begitu juga Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala. Nah, demikian singkat dari biografi Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah, penulis kitab Usulus Sunnah yang akan kita pelajari ini insyaallah ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya risalah ini adalah kutaib, kitab yang kecil, yang singkat, risalah yang singkat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita mempelajarinya dengan membaca syarah dari yang ditulis oleh para ulama tentang kitab ini, ya. Insyaallah akan kita masuk ke matan, ya. Kita sedikit baca matannya. Insyaallah semuanya sudah pegang kitab ya. Sudah pegang matannya ya. Insyaallah. Ana yakin insyaallah sudah diumumkan oleh panitia, oleh pengurus. Mudah-mudahan semuanya sudah pegang. Nah, yang belum pegang, insya Allah nggak ada yang angkat tangan kan? Nah, berarti pegang semua. Nah, oke, sudah siap kita masuk matan, atau kita tunda sampai pertemuan yang berikutnya, baru kita masuk matan sampai ada kitabnya. Ana mengira Ikhwan sudah pegang semua, karena sebelumnya sudah pernah dipelajari ketika Ustadz sudah kesini ya. Nah, betul demikian ya, Abu Nabila ya. Sama Ustadz sudah ya. Nah, fair insyaAllah. Nah, mungkin mudah-mudahan kita bisa masuk ke matan ya. Kita baca matannya di pertemuan yang berikutnya, dan harapannya Ikhwan sudah pegang semuanya, minimal matannya. Matannya enggak tebal, cuma segini, tipis ya. Kalau di copy mungkin enggak sampai 1000 insyaallah. Ya, tapi ilmunya banyak. Nah, insyaallah mudah-mudahan bisa di copy, difasilitasi oleh panitia, oleh ikhwan yang bisa. Mudah-mudahan pada pertemuan yang berikutnya bisa kita masuki matannya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Naktafi bihadzal miqdar. والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته